Mitra Bisnis, selama bulan puasa ini, sejumlah pemerintah daerah mengurangi jam kerja PNS-nya agar tiap PNS bisa bekerja dan beribadah secara berimbang. Jakarta contohnya, mengurangi 1,5 jam kerja tiap harinya dari bulan-bulan biasa. Para PNS akan masuk lebih siang dan pulang lebih awal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda dengan pengurangan jam kerja PNS selama bulan Ramadan ini? Ya, kalau saya sih secara pribadi nih Mas ya, nggak setuju gitu loh. Ibadah ya kita ibadah. Yang namanya kita bekerja, ya kita bekerja. Sebetulnya semua itu apa namanya bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Dan justru dengan kita tetap bekerja dengan kondisi seperti normal itu kan, kalau dibilang apa, kita menjalankan kewajiban kita menunaikan amal ibadah di dunia ini kan justru semakin bagus gitu kan. Karena yang jelas tuh tidak mengganggu ibadah puasa itu sendiri. Waktu berbuka ya kita berbuka memang udah pulang. Ini sih pandangan saya ya. Atau kalau mau dipagikan. Toh kita habis sholat subuh gitu ya, udah bisa beraktif kan, kenapa malah dibikin siang? Bingung juga gitu. Saya kebanyakan muslim, habis subuh itu mereka beraktivitas, bukannya tidur lagi. Ya kan, kalau mau ya dipagikan ya kalian, misalnya 1,5 jam tapi dipagikan. Nah, jadi pulangnya bisa lebih awal. Kalau dimiliki 1,5 jam kan itu terasa Mas. Dan itu yang kita tuh, bukan itu, kembali lagi, saya tuh bukannya ini ya, saya juga muslim gitu, artinya bukan artinya pembenaran juga bahwa lalu kita akan memotong jam kerja kita. Kalau memang seperti itu, saya bilang dipagikan aja. Jadi masyarakat juga tahu kan bahwa jam kerjanya itu memang dibikin lebih awal. Jadi kalau mereka mau mendapatkan pelayanan publik, mereka bisa datang lebih awal. Lebih baik begitu ketimbang main kurang aja begitu loh. Lalu sebenarnya, bagaimana Bapak menilai kinerja PNS saat ini? Nggak usah pemotongan, nggak usah bulan puasa aja juga kan, masyarakat kan mengeluh kan lambat. Ya kan, apalagi ini ntar dipotong lagi gitu kan, apa nggak lebih lambat lagi. Nah ini kan harusnya juga menjadi catatan kita semua, dan harus ingat bahwa mereka kan dibayar dengan uang masyarakat ya, dengan uang pajak gitu loh. Kalau mau, kalau memang untuk bisa kembali di rumah lebih awal, ya dimajukan saja jam kerjanya. Kan bisa diatur seperti itu Mas. Nah, misalnya 1,5 jam kan bisa dimajukan, misalnya jam kerjanya lebih maju 1 jam. Ya kan, pulangnya sehingga bisa lebih awal, kan bisa seperti itu. Bisa lebih mundur 1,5 jam. Jadi yang penting adalah semangatnya atau filosofinya mau gimana gitu loh. Kalau filosofinya memang mau enaknya sendiri, ya paling enak memang main motong-motong aja 1,5 jam. Tapi kalau saya sebagai pembayar pajak sih, saya keberatan sebetulnya ya. Karena saya sendiri juga bekerja, ada tuh potong-potong begitu, kan nggak, saya sih nggak, kurang fair ya. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.